beribadah kepada Allah. Ibadah ini tidak akan manfaat kecuali dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, rasa harap, rasa takut, khusyuk, tawakal, menyembeli, dan segala macam ibadah, bernazar, itu adalah hak Allah. Jika seorang hamba mengerjakan hak-hak Allah tersebut, maka tidak akan diterima kecuali dengan mentauhidkan ibadah tersebut, menunjukkan ibadah tersebut hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Oleh karena itulah, setelah bab yang pertama menyebutkan hak Allah atas hamba-hambanya, maka penulis menyebutkan tentang tauhid, tentang tauhid, yaitu agar ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis kemudian mengatakan, seperti biasa di dalam matan ini penulis menyebutkan pertanyaan, soal, kemudian jawabannya. Dan ini semuanya agar memudahkan bagi para penuntut ilmu. Penulis mengatakan pada pertanyaan yang keenam, limadha arsalallahu rusula, mengapa Allah mengutus para rasul? Bab tauhid ini dimulai dengan pertanyaan ini, mengapa Allah mengutus para rasul? Karena ternyata Allah mengutus para rasul tujuannya adalah untuk menyeru kepada manusia tauhid. Makanya penulis memulai bab ini dengan tauhid. Limana, mengapa Allah mengutus para rasul? Untuk apa? Penulis rahimahullahu taala mengatakan, arsalahum lidda'wati, mengutus mereka untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafa asyirka anhu, dan menolak peribadatan kepada apapun selain dia. Qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tagut-tagut itu. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 36. Ahibati habibakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Lihat di sini penulis mengatakan Allah mengutus para rasul untuk mengajak orang-orang, yaitu manusia, agar beribadah kepada Allah dan menolak peribadatan kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Mengajak beribadah hanya kepada Allah, meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Dan itulah tugasnya para rasul alaihimussalatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul untuk beribadah, untuk menyeru kepada umatnya agar beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut, menjauhi sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid, dan inilah dakwahnya para rasul alaihi salatu wassalam, yaitu beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. siapapun dan apapun dia. Siapapun, baik itu malaikat yang paling terdekat dengan Allah, Jibril alaihissalam, tidak boleh diibadahi. Siapapun, baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diibadahi oleh Allah, kepada tidak boleh diibadahi. Meskipun beliau khalilullah, kekasihnya Allah. Afdalu ulul azmi minar rusul. Rasul yang paling utama dari ulul azmi. Meskipun demikian, tidak boleh diibadahi selain Allah. Itulah tauhid. Nah, saya ingin menjelaskan di sini secara bahasa apa arti tauhid. Perhatikan, tauhid at-tauhidu diambil dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Dan arti wahada ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu tunggal. Menjadikan sesuatu tunggal. Esa, satu-satunya, ya. Makanya arti tauhid secara bahasa adalah diddus syafa', kebalikan dari genap. Arti tauhid secara bahasa kebalikan dari genap. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti tauhid secara istilah syariat adalah, ini perhatikan, arti tauhid secara istilah syariat adalah, kenapa harus memperhatikan? Karena inilah yang didakwahkan seluruh rasul. Dari mulai Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendawahkan tauhid. Apa tauhid secara istilah syariat? Ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Yang artinya menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Itulah tauhid secara istilah syariat. Jadi kalau seandainya kita katakan tadi bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tugas utamanya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, maka maksudnya adalah mengajak manusia agar menjadikan seluruh jenis ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Baik itu rukun Islam, rukun iman, ihsan, doa, tawakal, rasa harap, rasa takut, raudah, rasa ingin, rahbah, rasa khawatir, khasyah, tunduk, kemudian bernazar, menyembelih, semuanya isti'anah, minta tolong, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, minta perlindungan, seluruhnya hanya ditujukan kepada Allah. Itulah tauhid. ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Itu arti tauhid secara istilah syariat. Baik. Di sini penulis mengatakan, kenapa Allah mengutus para rasul? Untuk apa tujuannya? Untuk mengajari umat agar bertauhid. Mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Itulah tauhid. Dan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah dakwahnya seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah dakwahnya seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya misalkan ayat yang lain yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, yaitu Allah, maka ibadahilah aku. Itulah tauhid. Jadi Anda harus catat besar-besar tugas utama para rasul, dan tugas paling pertama para rasul adalah mengajak manusia untuk bertauhid. Tugas utama dan paling pertama, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam, lihat para nabi alaihi salatu wasalam, dakwahnya seluruhnya tauhid. Dari mulai Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 59. Wa laqad arsalna ila Nuhin. Saya ulangi. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah utus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Ngapain diutus Nuh? Maka Nabi Nuh berdakwah, wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kepada Allah, malakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Selalu para nabi seperti itu, u'budullah, malakum min ilahin ghairu. Dakwahnya para nabi selalu seperti itu, u'budullah, malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah, kalian tidak memiliki zat yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dakwahnya para nabi dari mulai Nabi Nuh, saya akan sebutkan tadi. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini dakwahnya Nabi Nuh. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 50. Hah? Ayat berapa? Coba kita lihat. Surat Al-A'raf ayat 59. Ya. Kemudian lihat lagi dalam surat Al-A'raf ayat 65. Nabi Hud, Allah berfirman, wa ila 'adin aqahum hudan. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad seorang nabi mereka, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud dakwahnya bagaimana? Sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Sekali-kali tidak ada zat yang berhak diibadahi bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, itu Nabi Nuh, Nabi Hud sudah. Kemudian lihat lagi yang lain, yaitu Nabi Saleh dalam surat yang sama Al-A'raf ayat 73. Wa ila Thamud akhahum salihan. Dan kami telah mengutus kepada kaum Thamud nabi mereka yang bernama Saleh. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahilah Allah. Sekali-kali tidak ada zat yang berhak diibadahi bagi kalian selain Allah. Selalu seperti itu dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lihat lagi Nabi Syuaib dalam surat yang sama Al-A'raf ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian nabi mereka yang bernama Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali tidak ada zat yang berhak diibadahi bagi kalian selain Allah. Selalu dakwanya para nabi alaihi wassalatu wassalam seperti itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan lagi nabi yang lain yang kita ingin bahas, semua sudah kita sebutkan dari yang apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya dakwahnya para nabi alaihi salatu wasalam seperti itu. Lihat sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam yang belum disebutkan. Nabi Isa di dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Al-Maidah, sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan Isa putra Maryam adalah anak Allah. Saya ulangi, sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Kemudian Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah benar-benar haramkan atasnya surga, tempatnya neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Lihat ini, bagaimana para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam dakwahnya adalah dakwah tauhid. Nabi kita bagaimana? Nabi kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana." Kata Allah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesinilah kalian wahai Bani Israel. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi Bani Israel. Sedang mendakwahi. Kesini kalian. Aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah sekali-kali kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itulah tauhid. Dan di sini saya ingin menegaskan dan menekankan, tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan dua rukun. Tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan dua rukun. ilaha illallah. Tidak ada ilah, zat yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada ilah, zat yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini rukun pertama tauhid yang disebut di dalam bahasa Arab an-nafyu atau peniadaan. Peniadaan. Apa artinya peniadaan? Meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Meniadakan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Orang yang bertauhid harus ada ini. Makanya kan ada ayat dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum au ikhwanahum. Kamu tidak akan mendapati, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tetapi saling mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini enggak mungkin. Makanya salah satu rukun tauhid meniadakan kesyirikan dari diri, berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku kesyirikan, siapapun dia, entah itu bapaknya. Kalau di bapaknya melakukan kesyirikan, dia berlepas diri. Entah itu ibunya, kalau ibunya melakukan kesyirikan, dia berlepas diri. Tidak ada hubungan. Harus orang yang bertauhid harus mengadakan peniadaan. Peniadaan sesembahan selain Allah. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Makanya termasuk pembatal tauhid, bisa-bisa orang murtad adalah kalau dia ragu-ragu, jangan-jangan orang Nasrani tidak boleh dikatakan musyrik. Ya, ini pembatal tauhid. Jangan-jangan orang yang mensyirikan Allah tidak boleh dikatakan musyrik, tidak boleh dikatakan kafir. Ini pembatal tauhid. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan segala macam kesyirikan. Sejuta kali dia bersyahadat, kalau dia ragu, ah sudahlah, biar aja deh. Kali orang Nasrani mereka betul, jalannya aja beda. Kita lurus jalan tol, dia jalan. Tadi saya dibawa supirnya Mas Marwan. Jalan kucing mana-mana. Bukan tikus lagi, kucingnya. Sampai pusing saya. Ya, mungkin jalannya beda, tujuannya satu. Enggak. Harus di dalam hati bahwa selain tauhid maka kesyirikan. Harus yakin, masuk dalam hati. Ini nggak bisa main baper, ini nggak bisa. Main bawa perasaan nggak bisa. Harus bawa dalil, bukan baper. Ya. Yang kedua yaitu illallah. Rukun yang kedua adalah hanya Allah yang berhak diibadahi. Yang disebut dengan al-itsbat. Al-itsbat dalam bahasa Indonesia penetapan. Dan saya berharap Anda hafal istilah-istilah yang saya sebutkan. Ya. Yang pertama apa? An-nafyu. Apa, Pak? An-nafyu. Yang kedua al-itsbat. An-nafyu artinya peniadaan, meniadakan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Meniadakan sekutu untuk Allah. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan wajib itu. Kalau ada orang, Ustaz saya sholat, sholatnya kepada siapa? Allah. Tapi saya masih ragu-ragu, Ustaz. Agama lain itu jangan-jangan benar, Ustaz. Enggak bisa. Ini tidak sah tauhidnya. Karena syarat tauhid harus ada dua. Rukun tauhid ada dua. An-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu meniadakan sekutu bagi Allah, peribadatan kepada selain Allah. Dan yang kedua, al-itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sempurna tauhidnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang sering terjadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sering terjadi, misalkan saya pernah menghadapi orang mu'allaf. Kuat kokoh imannya. Dia beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Cuma bawa perasaan. Apa bawa perasaannya? Ustaz, bapak saya kan masih kafir, Ustaz. Hah? Bapak saya kan masih kafir. Mungkin dia benar, Ustaz. Main perasaan tidak? Mungkin jalannya aja beda, Ustaz. Dia mengakui kok Allah itu sebagai Rabb-nya. Tapi kenapa masih mensyirikkan Allah dengan Isa bin Maryam? Kenapa harus ada tiga dalam satu, satu dalam tiga? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, kenapa? Ini kesyirikan. Dan itu harus tumbuh di dalam hati yang paling dalam. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa itu kesyirikan. Kalau ada keraguan, maka berarti batal syahadatnya. Karena rukun syahadat adalah an-nafyu dan al-itsbat. Meniadakan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Ustaz, bukankah kita harus berbuat baik kepada setiap orang? Tetangga saya Nasrani. Ini urusan lain. Anda berbuat baik, saling kasih makanan, saling kasih hadiah, ini urusan lain. Menyapa, ya, dia sakit kita bawa ke rumah sakit, ini enggak ada urusannya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika kita meyakini dalam hati wajib bahwa kita harus berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dakwahnya para nabi, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam wal anbiya ikhwatun wa dinuhum wahid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Para nabi itu bersaudara. Seluruh nabi kebanyakan adalah keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai apa? Bapaknya para nabi. Mereka bersaudara dan agama mereka adalah satu, yaitu tauhid. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi patut kita catat di sini adalah jika Anda ingin berdakwah, maka dakwah yang paling pertama dan paling utama dilakukan dan selalu dilakukan adalah berdakwah kepada apa? Tauhid. Makanya dakwah salaf tidak pernah bosan-bosan. Ngajari tauhid. Gak pernah bosan-bosan. Karena itu dakwahnya para nabi. Itu jalan keselamatan. Bukan dakwah kekuasaan. Sibuk ganti presiden. Debat sana, debat sini. Dakwah salaf meniru dakwahnya para nabi. Mengajak orang bertauhid. Lihat Rasul. sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Wahai Mu'ad, engkau akan pergi ke negeri Yaman, negeri yang di sana banyak ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka hendaklah dakwah pertama yang engkau dakwahkan adalah mengajak orang bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu digarisbawahi. Dakwahnya para nabi mengajak kepada tauhid. Maka barang siapa yang ingin berdakwah, mengajak manusia, maka dakwahkanlah kepada tauhid. Ya. Inilah metode dakwahnya para nabi. Apabila ingin berdakwah kepada agama Islam, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di kota Mekah hanya mengucapkan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Itu dakwahnya para nabi. Jangan bosan-bosan untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Jangan pernah bosan. Nah, itu dakwahnya para nabi dan itu jalan keselamatan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya? Itu surat Al-An'am ayat 153. "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Apa jalan nabi yang lurus? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku mengajak manusia beribadah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Itu dakwahnya para nabi. Makanya siapa yang membawa pergerakan Islam, orang-orang pergerakan ingin menegakkan syariat Islam, maka contoh dakwahnya para nabi. Bukan ngambil kekuasaan dulu, tetapi menegakkan tauhid di tengah umat Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan sudah banyak terbukti kelompok-kelompok pergerakan Islam di negeri-negeri di luar Indonesia umurnya lebih setengah abad, tidak ada satu hukum Islam pun yang bisa ditegakkan oleh kelompok pergerakan Islam tersebut, karena tidak mencontoh para nabi di dalam dakwahnya. Ya, itu disebutkan oleh Allah tadi dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 108. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Ma huwa tauhidur rabb?" Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Begini. Sebelum kita menjelaskan, ketika kita katakan bahwa hak Allah adalah diibadahi dan ibadah kepada Allah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid, maka untuk memudahkan umat Islam mengamalkan tauhid, para ulama akhirnya membagi tauhid menjadi tiga. Catat itu baik-baik. Untuk memudahkan umat Islam mengenal dan mengamalkan tauhid, maka para ulama rahimahumullah taala membagi tauhid menjadi tiga. Yang kedua, berdasarkan, saya ulangi, yang kedua, pembagian tauhid menjadi tiga ini berdasarkan namanya istitra'. Nih, saya tulis besar-besar ya. Istitra'. yang artinya penelitian mendalam dan secara seksama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Para ulama rahimahumullah ta'ala meneliti ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka dapati tauhid dibagi menjadi tiga. Ya, yang akan kita baca sekarang. Jadi dua poin sudah Anda tulis tadi, yaitu bahwa ini hanya sebatas memudahkan umat Islam memahami dan mengamalkan tauhid. Makanya dibagi tauhidnya. Satu itu. Yang kedua, pembagian tauhid berdasarkan istiqra. Apa arti istiqra? Penelitian yang mendalam dan seksama terhadap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka dapati bahwa tauhid dibagi menjadi tiga. Saya kembali kepada poin yang pertama tadi, agar memudahkan kaum muslimin memahami tauhid dan mengamalkannya, maka tauhid dibagi menjadi tiga. Dan pembagian tauhid menjadi tiga tidak baku. Sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua. Ini menunjukkan bahwasanya pembagian itu bukan datang dari langit, bukan buatan untuk mengelabui umat, tetapi pembagian tersebut memudahkan umat agar memahami tauhid dan mengamalkannya. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada para ulama membagi tauhid menjadi tiga, ada para ulama membagi tauhid menjadi dua. Tujuannya untuk apa tadi? Memudahkan memahami tauhid dan mengamalkannya. Jadi kalau seandainya mana dalilnya tauhid itu menjadi tiga, wahai orang-orang Wahabi, maka pertama Anda harus balas, saya bukan Wahabi, saya Muslim yang bermanhaj salaf. Yang kedua, dalilnya adalah Al-Quran dan hadis yang diteliti oleh para ulama secara mendalam, bahwa mentauhidkan Allah dibagi menjadi tiga atau bisa dibagi menjadi dua. Ya, ini para ikhwah. Bahkan ada yang lebih parah, kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan pembagian tauhid itu seperti trinitas dalam agama Nasrani. Ini dusta besar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan pembagian tauhid seperti trinitas. Kok bisa? Ini akalnya di mana? Orang trinitas itu tiga, tiga zat dikatakan satu, satu dikatakan tiga. Itulah yang namanya mensyirikkan Allah. Sedangkan tauhid dibagi menjadi tiga, kita tidak mensyirikkan Allah. Allahnya tetap satu-satunya yang berhak diibadahi. Cuma untuk memudahkan manusia memahami, mengenal Allah, maka akhirnya dibagi menjadi tiga. Paham ini para ikhwah? Jadi ada akalnya orang yang mengatakan bahwa pembagian tauhid seperti trinitas di dalam agama Nasrani. Ini tidak benar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya katakan dua poin tadi. Yang pertama, pembagian tauhid untuk memudahkan kaum muslimin. Yang kedua, pembagian tauhid untuk apa tadi? Berdasarkan penelitian. Sekarang kita bagi tauhid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya bagi dulu biar paham. Tauhid berdasarkan istiqra oleh para ulama dibagi menjadi tiga. Apa tadi istiqra para ikhwan? Penelitian yang mendalam kepada Al-Quran dan hadis Rasul. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Rububiyah. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Atau biar mudah, uluhiyahnya di sini. Yang ketiga yaitu tauhid asma was sifat. Al asma was sifat. Ya, inilah tiga pembagian tauhid. Setelah apa? Diteliti dengan mendalam ayat Al-Qur'an hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tiga ini anggap ini satu, dua, tiga. Tiga ini bisa dirubah menjadi dua. Bagaimana caranya? Nomor satu dan dua dijadikan satu. Nomor tiga dijadikan nomor dua. Apa namanya kalau begitu? Namanya adalah tauhidul ilmi al ilmi. Saya wal ma'rifah. Tauhid ilmi, ilmu dan ma'rifah, ma'rifat. Nanti saya akan jelaskan. Ini pembagian dulu. Sedangkan di sini tauhid uluhiyah berubah namanya menjadi tauhidul qasdi wa talab. Al qasdu wa talab. Maksud dan tujuan. Sekali lagi, pembagian yang tidak baku menunjukkan bahwasanya siapa yang mencela pembagian ini dan memfitnah bahwasanya ini adalah akidahnya orang-orang Wahabi, ini tidak benar. Karena kita bisa menjadi tiga, bisa menjadi dua. Karena pembagian tujuannya apa? Memudahkan saja. Paham ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu-satu. Ya? Baik. Lihat apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Sudah Anda dapat? Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ingat, saya ingin bertanya dulu. Apa itu tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya. Itu apa artinya? Apa artinya? Itu adalah arti tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya. Nah, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, penulis rahimahullahu taala berkata, tauhiduhu bi'af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Qala Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala perbuatannya seperti penciptaan, pemeliharaan dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Sebelum saya hapus silahkan catat ya. Nanti saya hapus ini. Karena papan tulisnya kurang besar. Mana panitia? Ya, perhatikan baik-baik. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan. Apa arti mentauhidkan? Menjadikan tunggal. Menjadikan tunggal segala perbuatannya. Menjadikan satu segala perbuatannya. Seperti penciptaan, pemeliharaan, urusan alam semesta dan lain-lainnya. Maksudnya apa? Tauhid rububiyah adalah bahasa lainnya yang lebih mudah dipahami. Meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang mencipta. Saya ulangi, perhatikan. Tauhid rububiyah adalah meyakini di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Itulah disebut dengan tauhid apa? Rububiyah. Apa tadi? Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Ya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah ini? Sudah? Saya ingin nanya, siapa yang enggak bawa buku? Buku tulis, pulpen. Ada yang enggak bawa? Angkat tangan. Saya mau belikan nih. Orang enggak bawa buku dalam kajian seperti ini kita bukan kajian ceramah. Ceramah umum. Enggak. Ini kajian majelis ilmu baca kitab. Yang enggak bawa buku itu seperti maju ke medan pertempuran enggak bawa senjata. Ya. Hati-hati, jangan sampai tidak memakai adab menuntut ilmu. Lihat sekarang. Tauhid rububiyah adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah satu-satunya yang apa tadi? Hah? Pencipta, Al-Khaliq, pencipta. Kemudian yang mengatur, Al-Mudabbir, yang berkuasa, Al-Malik. Ini tiga sumber kekuasaan. Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Inilah yang disebut dengan rububiyah. Rabb, pengatur, pemelihara, berkuasa. Satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah. Itulah tauhid rububiyah. Meyakini di dalam hati bahwa tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Hanya Allah, tidak ada selain Allah. Makanya kalau ada yang percaya pawang hujan di negeri ini jadi iklan lagi. Tahu iklan pawang hujan? Ya, saya pernah lihat sekali waktu itu di nunggu di mana gitu ngelihat televisi, ada pawang iklan pawang hujan. Ya, ini berarti bertentangan dengan tauhid rububiyah. Karena yang mengatur, berkuasa dan mencipta hanya Allah. Siapa yang meyakini ada yang menjaga pantai selatan? Tidak boleh pakai baju hijau. Mana sih baju hijau? Baju hijau. Siapa yang meyakini ada yang mengatur Gunung Merapi? Maka ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Karena orang yang bertauhid rububiyah dia meyakini hanya Allah yang mengatur, berkuasa, mencipta, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini bahwasanya ada keris sakti mandraguna bisa menyembuhkan, bisa memberikan ilmu gaib bisa ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid rububiyah ini diyakini oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, Uqbah bin Abi Mu'ayn, dan seluruh orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Uqbah bin Umar bin Mu'ayn, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah, dalam surat Luqman ayat 25. Makanya heran kalau ada orang yang mengaku bersyahadat tapi masih meyakini ada yang mengatur selain Allah. Ada namanya orang pintar menurut orang bodoh. Ya, ini heran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid rububiyah. Taib. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan nama lain dari tauhid rububiyah. Hati-hati, jangan sampai salah. Catat baik-baik. Nama lain dari tauhid rububiyah. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan dia adalah at-tauhid bi af'alillah. Saya ulangi. At-tauhid bi af'alillah, nama lain dari tauhid rububiyah. Yang artinya mentauhidkan seluruh perbuatan Allah. Hanya Allah yang berbuat, tidak ada selain Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Tidak ada selain Allah. Ini nama lain dari tauhid apa para ikhwan? Tauhid rububiyah. At-tauhid bi af'alillah. Coba ucapkan sama-sama. At-tauhid bi af'alillah. Apa? At-tauhid bi af'alillah. Tulisannya gimana, Zat? Ini. Tauhid bi af'alillah. Bi af'alillah. Artinya mentauhidkan dengan perbuatan Allah. Maksudnya apa? Ini kan mengatur, mencipta, berkuasa, perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Allah. Maka kita tauhidkan, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang berkuasa. At-tauhid bi af'alillah. Ya, mentauhidkan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Ini mohon maaf yang nonton saya lewat Facebook, akun saya ya. Saya sering jalan-jalan kajiannya. Kalau saya di Banjarmasin ada timnya, seperti itu bisa ditonton. Baik. Perhatikan baik-baik. Sekarang penulis mengatakan dalil adanya tauhid rububiyah. Harus ada dalil. Kenapa? Karena kita katakan pembagian tauhid berdasarkan apa? penelitian terhadap Al-Quran dan hadis, otomatis ada dalil. Dalil tauhid rububiyah apa? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin meletakkan di sini dalilnya surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mengatakan Alhamdulillahi rabbil alamin ayat pertama, ada yang mengatakan ayat yang kedua. Bukan itu pembicaraan kita. Lihat sekarang, Alhamdulillah rabbil alamin. Saya ingin meletakkan dulu namanya tauhid rububiyah. Rububiyah. Dalilnya Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Ayat kedua. Ada namanya sisi pendalilan. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan. Kalau Anda ditanya, apa dalil adanya tauhid rububiyah? Maka Anda bisa menjawab, Al-Qur'an surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sisi pendalilannya mana? Ini penting. Sisi pendalilannya adalah, lihat, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabb. Nah, ini sisi pendalilannya. Rabbul alamin, rabbil alamin. Rabb yang maha mengatur, mencipta, berkuasa atas alam semesta. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mempunyai rububiyah. Itulah dalil dan sisi pendalilan dari tauhid rububiyah. Sisi pendalilannya adalah bahwa pada ayat ini hanya Allah yang mengatur alam semesta. Dari mulai manusia, hewan, kemudian makhluk hidup lainnya, benda mati, yang mengatur hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sisi pendalilan pada ayat itu mana? Catat sisi pendalilannya adalah bahwa di dalam ayat itu disebutkan kata-kata Rabb yang menunjukkan bahwa hanya Allah yang Maha Rabb, Maha mengatur, mencipta, berkuasa atas alam semesta. Tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dimaklumi ini para ikhwan? Nah, kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, anta rabbus samawati wal ard, muttafaqun alaihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau wahai Allah adalah Rabb. Ada kata-kata Rabb. Rabb yang mengatur, mencipta, berkuasa atas langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa tauhid rububiyah diyakini juga oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Nah, Ustaz, kalau begitu apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya nanti pada tauhid-tauhid yang lain. Kita sama dengan mereka atau mereka sama dengan kita dalam tauhid rububiyah. Meyakini. Dan hanya sedikit yang tidak mengakui adanya Allah. Illa syirzimatun qalilah minan nas. Hanya orang-orang yang kecil sedikit dari manusia yang tidak meyakini adanya kuasa Allah, adanya penciptaan Allah, adanya pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sedikit. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati, kita yang sudah mengaku bersyahadat jangan sampai lebih rendah daripada orang-orang kafir Quraisy. Masih percaya kepada jimat yang mengatur, masih percaya kepada rumah tusuk sate. Kalau rumah dalam bentuk tusuk sate, maka rumahnya bakalan sengsara, rugi, bangkrut kalau jualan dan semisalnya. Enggak percaya kita. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah 1 jam 5 menit kita cukupkan, ya. Saya belum sempat masuk kepada tauhid uluhiyah. Sengaja saya pelan-pelan. Karena agar benar-benar menjadi ilmu yang mendasar. Kita ini dituntut untuk beribadah. Ibadah tidak akan diterima tanpa mentauhidkan Allah. Maka mentauhidkan Allah harus benar-benar paham dengan pemahaman yang benar. Ya, jangan asal yang penting ikut kajian, nanti khatam, alhamdulillah sudah khatam, pas ditanya ilmunya apa enggak paham. Harus benar-benar paham. Paham tadi yang disampaikan? Ya, ini para ikhwan rahimahullah. Ini saya sudah bertekad bahwa kajian kita 1 jam, setengah jam pertanyaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang muslim yang menyatakan semua agama sama dapat dikatakan batal keislamannya? Iya. Siap yang menyatakan semua agama sama batal keislamannya. Tetapi ingat, saya sering mengatakan ini. Kita dakwah salam sering mengatakan kita menghukumi perbuatan, bukan menghukumi pelaku perbuatan. Perkataan semua agama sama itu kufur. Tapi siapa yang mengatakannya, apakah langsung kafir juga? Tidak. Paham maksudnya? Saya beri contoh nih. Ini ada namanya si Fulan. Fulan ini mengatakan semua agama sama. Maka kita katakan perkataanmu semua agama sama itu kekufuran. Lalu si Fulan A ini mengatakan, lalu saya gimana? Nah, nanti dulu. Harus ada iqamatul hujjah dan intifaul mawani. Harus ada pembelajaran kepada dia. Ditegakkan hujjah dulu. Atau dihilangkan darinya seluruh hal-hal yang menghalanginya untuk dihukumi kufur. Baru boleh dihukumi. Jadi tidak mudah-mudah untuk memvonis seseorang. Yang kita sering bicarakan apa, Pak? Perbuatan ataupun ucapan. Adapun pelaku perbuatan, orang yang mengucapkannya nanti dulu. Dan itu bukan tugas kita. Saya beri contoh. Pergi ke dukun, hukumnya apa? Kesyirikan, dan diharamkan. Apakah setiap orang yang pergi ke dukun musyrik? Hah? Belum tentu. Harus ada apa? Iqamatul hujjah dan intifaul mawani. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham ya? Jadi pertanyaannya tadi, apakah seorang muslim yang mengatakan semua agama sama dapat dikatakan batal keislamannya? Maka kita katakan perkataannya membatalkan keislaman. Tapi orangnya batal tidak? Apa jawabannya? Belum. Belum tentu. Harus ada iqamatul hujjah, intifaul mawani. Jangan-jangan dia tidak tahu. Jangan-jangan dia dipaksa. Jangan-jangan dia. Paham ini para ikhwan? Baik, wallahu a'lam. Enggak usah dilipat-lipat, susah bukanya. Saya ingin bertanya, teman orang tua saya nyuruh ikut acara-acara bid'ah, terutama ibunya. Dan nyuruhnya sampai ada ancaman. Apakah harus dituruti dalam artian ikut acara tersebut tapi tidak disertakan hati dan taqiyah, atau tetap ditolak perintah ibunya? Mohon sarannya Ustaz, teman, untuk teman saya. Barakallahu fiik wa fiik barak. Maka jawabannya, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. tidak ada ketaatan jenis apapun kepada siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya ada pada yang merupakan kebajikan, amal saleh. Ya, ada seorang sahabat ceritanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu padanya, maka jangan kamu taat kepadanya. Ada seorang ibu mengatakan kepada anaknya, nah engkau lihat Allah berfirman, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Aku tidak akan makan, kata sang ibu, tidak akan minum sampai engkau kufur terhadap Allah. Maka anak ini sehari, dua hari, tiga hari, ya, ibunya tidak makan, tidak minum, sehari, dua hari, tiga hari, dia akhirnya kasihan kepada ibunya. Lalu dia mengadu kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan ayat tadi, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun yang kamu tidak mempunyai pengetahuan atasnya, maka fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Enggak boleh taat. Sama ini. Dan itu kaedah dalam ketaatan seorang makhluk kepada makhluk. Seorang anak taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, murid taat kepada guru. Ya, ini tidak boleh dalam maksiat. Rakyat taat kepada pemimpin tidak diperbolehkan dalam maksiat. Wallahu a'lam. Maka kita katakan tadi tidak boleh taat meskipun ibunya yang menyuruh. Dan ketika ibunya marah, maka dia tidak dinamakan anak durhaka kalau ibunya memerintahkan acara-acara bid'ah. Wallahu a'lam. Bagaimana adab kita terhadap orang tua dan ustaz lain yang berbeda akidah dengan kita? Bolehkah kita bertoleransi dalam perbedaan akidah? Enggak ada perbedaan akidah, tidak ada toleransi. Ya? Enggak ada. Seperti misalnya perbedaan akidah bahwa Allah beristiwa di atas aras, dengan Allah di mana-mana, enggak ada toleransi. Enggak ada. Allah berfirman 8 ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahman al-Istawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam begitu banyak hadis, Allah beristiwa di atas arasy. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu meyakini seluruhnya Allah beristiwa di atas arasy. Para tabi'in, imam yang empat, itu mau ke mana lagi? Allah beristiwa di atas arasy. Ada. Ya, perbedaan akidah tidak bisa ditoleransi. Misalkan seorang ahli sunnah dengan orang syiah rafidah, perbedaan akidah. Kita mengagungkan ummahatul mu'minin. Kita mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha wa arbaha, wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha, Allah telah meridainya dan beliau telah ridha kepada Allah, dan semoga Allah menghinakan siapa yang mencela dan menghina Aisyah. Kita mengatakan seperti itu. Nah, di samping kita ada orang syiar rafidah yang mencela Aisyah. Kemudian kita toleransi aja ustaz, kita perangi dulu orang kafir. Gak bisa. Ini dulu yang diperangi. Ya, ini dulu yang dinasehati, ini dulu yang didakwahi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Misal ada orang yang menafikan Allah di atas dan nah ini sama misalnya, saya belum baca misalnya, sudah dimisalkan sama. Di atas dan istiwa di arasy, apakah ini termasuk furu' seperti fikih ada usul furu', ada usul dan furu', lalu kita bersikap silahkan selama mereka punya hujah dan boleh sikap seperti itu? Tidak bisa. Maka saya sudah persiapkan sebenarnya mau menghabiskan bab ini tapi enggak cukup waktunya. Ternyata haus pelan-pelan, enggak bisa ngebut ternyata. Ya, nanti di akhir pertanyaan ke-10 ada di sini, di mana Allah? Saya akan sebutkan perkataan para ulama dari mulai abad kedua bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Dan itu menunjukkan bahwasanya bukan perkataan ulama-ulama yang disangka Wahabi. Ya. Dan para ulama menganggap siapa yang berpendapat Allah berada di mana-mana, dia adalah ahlu bidah. Tidak bisa ditolerirkan hal ini karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada syubhat di kepala saya. Dan ucapan yang disebutkan di dalam pertanyaan ini syubhat yang dilontarkan oleh seorang penceramah penyebar syubhat. Biarkan. Ada yang mengatakan Allah di atas aras, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, sudah. Yang penting bagaimana ibadah kita kepada Allah. Ibadah Anda tidak akan sempurna sampai Anda meyakini dengan baik dan benar tentang Allah. Ini yang jadi masalah. Ya, ini muskilannya. Syubhat tersebar dan mudah diakses. Terutama orang yang terkenal, ini repot. Ya, maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada syubhat di kepala saya tentang memahami takdir. Sudah buang aja syubhatnya. Allah menetapkan segala sesuatunya 50 ribu tahun sebelum kehidupan. Ada hadis dan bisa merubah doa, bisa merubah takdir. Ada juga saat bagi bayi di kandungan berumur kurang lebih 4 bulan baru ditetapkan rezeki dan umurnya dan dipersiapkan catatan amalnya. Mohon pencerahannya untuk memahaminya dan apa perbedaannya dengan qadariyah. Begini, ini termasuk syubhat nih, disebarkan oleh penceramah syubhat. Pada ikhwah, Anda akan paham betul ketika orang yang benar duduk, pernah ngaji akidah, duduk dengan ulama, kemudian dia ngajar umat, pulang ke Indonesia ngajar umat, Anda akan paham betul bagaimana cara mengajarnya, bagaimana kemudian dia menetapkan akidahnya berdasarkan Al-Quran dan hadisnya. Paham betul, akan terlihat ini orang gak pernah belajar, cuma karena masyhur akhirnya terkenal, akhirnya ucapannya diambil, akhirnya syubhat tersebar kemana-mana. Di antaranya masalah takdir nih. Pahami baik-baik. Allah, ketika Anda ingin memahami takdir Allah, maka Anda harus memenuhi 4 tahapan. Meyakini bahwa Allah mengilmui semua yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya? Jikalau terjadi, Allah mengetahuinya. Ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun illau kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang sedang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya? Allah mengetahui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mahalu auladul musyrikin?" Wahai Rasulullah, apa keadaan, bagaimana nasib keadaan orang anak-anak orang musyrik yang meninggal masih kecil? Bapaknya musyrik, dia anak-anaknya meninggal, anaknya masih kecil. Keadaannya nanti di akhirat bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Allahu a'lamu bima kanu 'amili." Allah lebih mengetahui. Kalau mereka hidup, apa yang mereka perbuat, Allah tahu. Ini tahapan pertama, memahami takdir dengan baik. Meyakini dalam hati siyakin-yakinnya bahwa Allah Maha mengetahui apapun yang terjadi di atas muka bumi. Tahapan yang kedua, meyakini bahwasanya dengan ilmu pengetahuan tersebut, Allah menuliskan takdirnya. Tidak ada yang terluput dari takdirnya. Semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah menghapus dan Allah menetapkan takdir sekehendaknya, dan di sisi Allah terdapat ummul kitab, sumbernya Alkitab, penulisan takdir yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfuz. Detilnya, besar kecilnya, banyak sedikitnya, Allah telah tulis. Nasib kita semua Allah telah tulis. Sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya Allah telah tulis. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, saya menggaruk seperti ini, Allah telah tuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Paham? Baik. Tahapan yang ketiga, meyakini siyakin-yakinnya bahwasanya apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari masyiatullah. Mau orang itu bermaksiat, mau orang itu taat, itu atas kehendak Allah. Nah, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan. Masa Allah menghendaki orang berzina? Masa Allah menghendaki orang meminum minuman keras, berjudi, main wanita, mencuri, korupsi, membunuh? Nanti ada penjelasannya tersendiri. Tahapan yang keempat yaitu al-khalqu, meyakini siyakin-yakinnya apapun yang terjadi atas muka bumi ini atas ciptaan Allah. Atas ciptaan Allah. Semuanya atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda pahami ini, maka niscaya Anda akan selamat dalam memahami takdir. Contoh sekarang. Apa yang disebutkan di dalam pertanyaan ini? Ada hadis yang berbunyi, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Baik Ustaz, bukankah sudah ditulis oleh Allah? Maka jawabannya, iya. Ketika Anda berdoa, maka Allah pun sudah menulisnya. Ketika itulah takdir Anda paham? Anda akan pintar memahami takdir ketika memahami tahapan-tahapan takdir. Dan Anda akan bisa menilai, Ustaz ini paham takdir atau tidak ketika dia menjelaskan tentang tahapan-tahapan ini. Adapun bahasanya mulet-mulet, takdir diambil dari bahasa ini, qadar, kalam fadhi. Kalam fadhi itu omong kosong. Ini para ikhwah, ada jawaban yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, bahwa takdir bisa berubah seperti hadis berbunyi, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia menyambung hubungan rahim, bersilaturahmi. Bagaimana ini Ustaz? Bukankah sudah ditakdirkan? Maka jawabannya, kita bisa pakai jawaban yang pertama tadi, bahwa dia menyambung hubungan rahim, kemudian ditambah rezekinya, ditambah umurnya, itu pun merupakan apa? Takdir Allah. Itu jawaban sudah kita bahas tadi. Jawaban yang kedua bisa kita katakan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya yang berubah adalah pada takdir catatan malaikat. Yang berubah adalah pada takdir catatan malaikat. Seperti hadis yang dia sebutkan, ketika kurang lebih bayi atau janin di dalam perut ibunya 120 hari, maka Allah mengutus seorang malaikat, kemudian fayanfukhu fihi ruh, Allah memerintahkan untuk meniupkan ruh padanya, thumma yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis ini pada catatan siapa? Menulis. Oh, berarti ada dua tulisan. Iya, tulisan di Lauhul Mahfuz dengan tulisan pada catatan malaikat. Menulis dekat di rizki, menulis rizkinya. wa ajali ajalnya, wa amali amalnya, saqiyun aw sa'idun, dan nasibnya beruntung atau malang. Empat perkara. Ini tulisan malaikat secara global, karena malaikat tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kitab Lauhul Mahfudz secara detil. Itu yang berubah. Paham? Jangan sampai mengatakan bahwa takdir manusia tidak ada yang mengetahuinya, sampai Allah tidak mengetahuinya, sampai terjadi. Ini enggak benar ini. Ini kaum Qadariyah di zaman para sahabat yang sudah habis. Kok ada manusia di zaman sekarang mengatakan seperti itu? Ini tidak benar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sekarang? Ya. Bagaimana doa bisa merubah takdir, bagaimana bisa silaturahim bisa menambah umur dan rezeki, sudah dipaham. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ayat bertentangan dengan ayat, hadis bertentangan dengan hadis, itu mustahil, karena berarti Allah tidak hakim dengan penciptaannya. Wallahu a'lam. Kemarin ada tetangga saya suka kesurupan. Didatangilah orang yang suka kesurupan itu, orang pintar. Orang pintar itu berkata bahwa ia diganggu genderuwo. Apakah percaya adanya genderuwo itu termasuk syirik? Bukan percaya kepada adanya genderuwo, percaya kepada orang pintar itu kesyirikan. Paham? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi arraf? Arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Seperti barang hilang, emas hilang, motor hilang, istri hilang. Ya, kalau istri hilang itu dibawa pria lain. Ini namanya arraf. Siapa yang mendatangi arraf atau kahin? Kahin orang yang mengaku mengetahui hal gaib yang akan datang. Seperti kira-kira kalau saya beli rumah di Karang Timur, kira-kira sukses enggak dagangnya, jualannya? Ini namanya arraf atau kahin. Dan dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh si arraf dan si kahin tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada orang pintar tersebut? Yaitu Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ letak kesyirikannya. Percaya kepada orang pintar mengaku mengetahui akan hal ghaib. Ustaz, benar terjadi Ustaz. Sesuai dengan ramalannya. Tuh artis mati sesuai dengan ramalan. Ki siapa gitu. Maka saya enggak membicarakan terjadi enggak terjadi. Ente percaya itu kesyirikan. Adapun kalau terjadi sesuai dengan ramalan, itu jawaban lain. Dan kita punya jawabannya sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Yang kita larang umat Islam percaya kepada tukang dukun, tukang ramal. Yang ini si fulan yang suka meramal, besok mati, besok sakit gigi, dia enggak tahu. Ya, jadi ada cerita. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ahli hadis di zaman sekarang. Beliau ditantang oleh seorang dukun, tukang ramal. Kata Syekh, baik, kita akan debat, tapi dengan syarat. Kata si tukang ramal, apa syaratnya? Oh sudah, selesai, saya berarti menang. Kenapa? Karena Anda bertanya tentang apa syaratnya. Bukankah Anda mengetahui akan hal baik? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki sahabat dekat yang sudah 15 tahun memeluk Islam. Alhamdulillah ibadahnya sangat rajin, baik wajib maupun sunnah. Cuma karena orang tuanya sudah tua dan dia anak tunggal, akhirnya orang tuanya yang masih Nasrani diajak tinggal serumah dengannya. Nah, setiap hari Sabtu dia mengantarkan orang tuanya ke gereja. Apakah itu termasuk ke dalam kesyirikan? Maka jawabannya bukan kesyirikan, akan tetapi menolong orang berbuat kesyirikan, dan ini diharamkan. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jadi ini tidak kesyirikan, tetapi tolong-menolong dalam kesyirikan. Bagaimana sikap saya kepada sahabat saya? Apakah saya termasuk berteman kepada pelaku kesyirikan? Tidak, temannya tidak melakukan kesyirikan, masih muslim, akan tetapi dinasihati karena tidak boleh tolong-menolong di dalam di dalam dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Apa batal tauhid saya apabila ketika orang tua kami yang kafir meninggal, kami datang dan ikut mengurusnya? Maka jawabannya para ikhwan, haram hukumnya seorang muslim untuk mengikuti proses pengurusan jenazah orang kafir, karena di dalamnya terdapat ritual ibadah. Ya, baik. Apakah batal syahadatnya? Tidak, cuma dia berdosa karena mengikuti pengurusan jenazah orang kafir, meskipun itu orang tua. Allahu a'lam. Apakah benar Asmaul Husna yang 99 ketika kita kecil? Maksudnya apa? Maksudnya mungkin apakah benar adanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhala jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang mengihsoknya niscaya masuk surga. Jadi 99 nama, Allah memiliki nama tersebut. Betul. Dan semoga yang dikumpulkan oleh para ulama yang 99 itu yang disebut dengan Asmaul Husna betul. Tetapi ingat, jumlah nama Allah bukan hanya 99. Jadi seakan-akan saya mengatakan begini, di kantong saya ada 100.000. Ya, apakah saya memiliki uang hanya 100.000? Jawab, tergantung Ustaz. Maka jawabannya tidak. Di kantong saya 100.000, oke. Tapi saya mempunyai uang-uang yang lain yang saya letakkan di rumah, di box, di dompet, di tabungan, dan semisal. Nah, sama ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Apakah kemudian Allah memiliki hanya 99 nama? Begitu? Tidak. Ustaz, apa dalilnya? Dalilnya adalah Allahumma anta rabbi. Doa Rasulullah SAW, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik adlu bi aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi bi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu, keputusanmu adil bagiku, takdirmu telah berlaku padaku. Aku bermohon kepada engkau dengan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau tulis di dalam Al-Quran, engkau ajarkan kepada Rasulmu, atau yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu. Menunjukkan bahwa nama Allah dari 99 itu masih banyak yang lain. Yang menjadi pembicaraan penting di sini adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsaha dakhala jannah." Siapa yang mengihsa nama tersebut niscaya masuk surga. Apa maksud mengihsa? Mengihsa artinya adalah memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Ketika kita mengatakan Allah As-Sami' Al-Basir, kita paham artinya, kita melaksanakan konsekuensinya, kita akhirnya selalu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, meskipun di dalam kamar kita sendirian. Itu namanya ihsa. Siapa yang mengihsanya, niscaya dia masuk surga. Baik. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.